mengejar mimpi. Kau berpacu memburu langit yang sangat tinggi. Dan apa yang kita jalani dan hadapi ketika semua membuatmu buta. Dalam tangis dan tangis.